Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah ta'ala. Kita sampai dalam pembahasan nama Allah Azza wa Jalla Al-Ali Al-A'la dan Al-Muta'al. Al-Ali Al-A'la dan Al-Muta'al, tiga nama Allah Azza wa Jalla yang maknanya sama, yaitu Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi Al-Ali, kemudian Al-A'la, kemudian Al-Muta'al. Artinya sama, Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi. Dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan nama-nama ini, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 255, wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Surat Al-Hajj ayat ke-62, wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surat Al-A'la ayat pertama, subbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la yang Maha Tinggi. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Surat Al-Lail ayat ke-20 juga terdapat penetapan nama Allah Al-A'la. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat ke-9, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al, Allah yang Maha Tahu yang tersembunyi maupun yang nampak. Al-Kabir Al-Muta'al, yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan tiga nama Allah, Al-Ali Al-A'la dan Al-Muta'al, yang maknanya sama, yaitu Maha Tinggi. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam nama-nama ini, maka kita bisa memetik pelajaran atau memahami bahwa Allah memiliki sifat Al-Ulu. Allah memiliki nama Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al, yang Maha Tinggi. Kalau begitu, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat Al-Ulu, sifat Maha Tinggi. Dan para ulama menjelaskan sifat Maha Tinggi Allah terbagi menjadi dua. Sebagian membagi menjadi tiga, namun maknanya sama. Yang pertama, علو الذات, علو الذاتي, maha tinggi zat Allah. Maknanya adalah Allah berada di atas segala sesuatu. Allah berada di atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu maksudnya di mana? Di atas seluruh makhluk. Dan makhluk yang paling tinggi adalah Al-Arsh. Maka Allah berada di atas Arsh. Dan Allah tidak membutuhkan Arsh sedikit pun. Dan jangan kita bayangkan Allah di atas Arsh seperti makhluk berada di atas singgasana. Kita berada di atas kursi, berada di atas kasur, karena kita yang butuh kepada kursi itu atau kepada kasur itu. Bukan kasur yang butuh kita. Tapi Allah sama sekali tidak membutuhkan arsy. Kita berada di atas kasur, kita menempel di kasur itu. Jangan kita bilang Allah menempel di arsy. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Cukup katakan Allah di atas arsy. Jangan ditambah-tambahin. Jangan ditambah-tambahin. Dan ini disebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Thaha ayat kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Dan ini adalah akidah yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Fitrah, dan akal sehat. Jadi lima dalil yang menunjukkan Allah di atas, yaitu di atas arsy, dan arsy itu di atas langit yang ketujuh. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis sangat banyak. Kemudian dalil ijma' ulama, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana insyaallah akan disebutkan oleh Syekh. Dan juga berdasarkan fitrah. Fitrah manusia. Manusia itu Allah ciptakan di atas fitrah, mengimani Allah di atas. Buktikan sendiri jemaah sekalian, ketika kita berdoa, kemana hati kita mengarah? Ke atas. Itu fitrah. Anak kecil, asalkan fitrahnya belum rusak, kalau kita tanya kepada dia, di mana Allah? Secara otomatis dia akan menjawab, di atas. Kecuali fitrahnya sudah rusak. Gara-gara nonton sinetron. Judulnya Allah di mana-mana. Hati-hati. Anak-anak kita, jangan kita biarkan menonton sembarangan. Bisa merusak akidah, merusak ibadah, merusak akhlak mereka. Kemudian berdasarkan akal sehat. Kalau kita mengatakan Allah Maha Tinggi, maka secara akal sehat, tinggi itu posisinya di mana? Di atas, samping kiri, samping kanan, atau bawah? Tentu di atas. Itu berdasarkan akal sehat. Namanya tinggi berarti di atas. Bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di bawah. Tapi di atas. Jadi, penetapan Allah istiwa di atas arsy itu berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Fitrah, dan akal sehat. Ini makna yang terkandung dalam nama Allah Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'al yang pertama. Yang kedua, Uluw Sifah. Uluw As-Sifah. Ketinggian semua sifat-sifat Allah. Artinya apa? sifat-sifat Allah semuanya maha tinggi, maha mulia, maha agung, maha besar. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah ataupun mendekatinya. Tidak ada. Itu makna yang kedua. Allah maha tinggi, berarti semua sifat-sifatnya memiliki kemuliaan, kebesaran, keagungan yang paling tinggi. Tidak ada makhluk yang sifat-sifatnya mendekati, apalagi menyamai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah Allah maha penyayang, makhluk juga penyayang? Betul. Itu cuma sama dari penamaan. Tapi hakikatnya kan enggak sama. Hakikatnya tidak sama. Penyayangnya Allah dan penyayangnya makhluk. Allah melihat, makhluk juga melihat. Itu cuma sama dalam penamaan saja. Tapi pada hakikatnya berbeda. Melihatnya Allah tentu tidak sama dengan melihatnya makhluk. Allah bisa melihat segala sesuatu. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi. Bagaimana mungkin disamakan dengan makhluk? Di balik hijab ini saja kita enggak bisa lihat. Sedangkan Allah Azza wa Jalla maha melihat. Jadi itu hanya sama dari segi penamaan saja. Adapun hakikatnya, bentuknya tentu tidak sama. Jadi ini yang kedua. Nah, sebagian ulama membagi tiga, karena yang kedua ini mereka bagi dua lagi, menjadi uluwul qadar dan uluwul qahar. Uluwul qadar dan uluwul qahar. Tinggi kemuliaan Allah dan tinggi kekuasaan Allah. Kemuliaan sifat-sifatnya, kemudian tinggi kekuasaannya, yaitu maha mampu menguasai dan mengalahkan seluruh makhluk. Namun pada hakikatnya sama. Jadi sebagian ulama membagi tiga. Yang pertama uluwudzat. Yang kedua, mereka bagi dua antara uluwul qadar, kemudian yang ketiga uluwu al-qahar. Yang kedua uluwul qadar, tinggi kemuliaan Allah. Yang ketiga uluwul qahar, tinggi kekuasaan Allah. Nah, ini sebenarnya bisa digabungkan, yang nomor dua dan ketiga bisa digabungkan menjadi uluwus sifah. Baik, jadi kalau kita baca kitab-kitab para ulama, ada yang bagi dua dan bagi tiga, enggak usah bingung, hakikatnya sama. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan sifat ketinggian Allah. Kata beliau, lebih dari 1000 dalil. Lebih dari 1000 dalil. Bahkan Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, lebih dari 2000 dalil. Dalam berbagai macam bentuk penjelasan. Maka di sini Syekh menyebutkan 10 macam. 10 bentuk penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan sifat ketinggian Allah. Yang pertama, at-tasrih bil-fawqiyah. Penegasan, Allah maha tinggi berada di atas segala sesuatu. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah maha kuasa serta maha perkasa. Fawqa ibadihi, berada di atas hamba-hambanya. Kemudian surat An-Nahl ayat ke-50, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Sa'dan hakama ala Bani Quraidhah ay yuqtala minhum kullu man jarat alaihi al-Musah. Bahwasanya Sa'ad, kalau tidak salah nama lengkapnya Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Ansar, memberi hukum kepada Bani Quraidhah. Bani Quraidhah ini adalah suku Yahudi yang berkhianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah ada perjanjian keamanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berkhianat. Ketika orang-orang kafir, orang musyrik ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut membantu padahal mereka sudah ada perjanjian. Maka Bani Quraidhah ini menyerahkan hukum mereka kepada Sa'ad. Sa'ad dulu adalah sekutu mereka, tapi beliau sekarang sudah muslim. Maka mereka mempercayakan, sudah, kita serahkan saja hukum untuk kesalahan kami kepada Sa'ad. Maka Nabi SAW setuju. Apa yang dihukumi oleh Sa'ad? Beliau memberikan hukum untuk mereka. Semua yang sudah balik dihukum mati. Kullu man jarat alaihil musah. Semua yang sudah bisa dicukur, maksudnya bulu kemaluannya, berarti dia sudah balik, maka hukuman mati. Wa antusba dararihim, dan ditawan wanita-wanita mereka. Wa antuqsama amwaluhum, dan dibagi harta mereka menjadi rampasan perang. Fadzukira dzalika linnabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka keputusan saat ini akhirnya disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, laqad hakamta fihim bihukmillahi alladhi hakama bihi fawqa sab'i samawat. Sungguh wahai Sa'ad, engkau telah memutuskan kepada mereka atau hukum untuk mereka dengan hukum Allah yang Allah tetapkan dari atas langit yang ketujuh. Jadi subhanallah, sahabat ini memutuskan untuk mereka ternyata bersesuaian dengan hukum yang Allah tetapkan dari atas langit yang ketujuh. Inilah kemuliaan para wali Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Bazzar, Al-Hakim dan selainnya. Jadi yang ingin kita petik di sini adalah Nabi SAW mengatakan Allah memutuskan dari atas langit yang ketujuh. Ini adalah hadis yang tegas. Kemudian ats-tsani, yang kedua, at-tasrih bil uruj ilaih. Penegasan dalam Al-Quran adanya al-uruj, naik kepada Allah, seperti dalam surat As-Sajdah ayat kelima, yudabbirul amra minas sama ilal ard thumma ya'ruju ilaih. Allah mengatur urusan dari langit ke bumi kemudian naik kepadanya. Kemudian di surat Al-Ma'arij ayat ketiga dan keempat, minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Dari Allah pemilik tempat-tempat naik yang di langit, para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, naik menuju kepada Allah. Maka dikatakan para malaikat naik, menunjukkan kepada kita Allah di atas. Begitu pula hadis tentang perjalanan ruh. Hadis yang panjang. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya ruh seorang mukmin itu setelah berpisah dari tubuhnya langsung diambil oleh para malaikat pembawa ruh dari tangan malaikat maut. Jadi malaikat maut tugasnya hanya mencabut saja? Ada malaikat lain yang Allah tugaskan untuk membawa ruhnya. Mereka bahkan sudah lebih dulu datang daripada malaikat maut. Mereka sudah duluan datang dengan membawa bejana dari surga dan aroma yang harum dari surga. Disitulah mereka letakkan ruhnya. Kemana mereka bawa? Ke atas. Sampai ke atas langit yang ketujuh. Untuk berjumpa dengan Allah, untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Adapun ruh orang kafir, juga sebelum datang malaikat maut, telah bersiap pembawa ruhnya. Membawa bejana dari neraka. Dengan aroma yang sangat busuk. Setelah malaikat maut mencabut ruhnya, langsung mereka rebut ruh itu dari tangan malaikat maut, diletakkan di bejana tersebut, mereka pun membawa dia ke atas, ke langit. Hanya saja, tidak dibukakan pintu langit. Jangankan pintu langit yang ketujuh, pintu langit yang pertama saja, tidak dibukakan untuknya. Jadi yang bisa kita petik di sini, para malaikat membawa ruh ke atas untuk berjumpa dengan Allah. Maka Allah di atas langit yang ketujuh. Kemudian yang ketiga, at-tasrih bis-su'ud ilaih. Penegasan dalam Al-Quran akan naiknya amal soleh kepada Allah. Yang kedua tadi, naiknya para malaikat kepada Allah. Yang ketiga, naiknya amal soleh. Sebagaimana diantaranya dalam surat Fatir ayat ke-10. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu soleh yarfa'uhu. Kepadanya lah, naik kalimat yang baik dan amal soleh diangkatnya. Jadi jemaah sekalian, amalan-amalan kita ini naik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau amalan itu baik, diterima oleh Allah. Kalau tidak baik, tentu tidak diterima. Sebagaimana juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi idlit tamratin min kasbin tayyibin wala yas'adu ilallah illa tayyib." Barang siapa bersedekah dengan sepotong kurma yang berasal dari usaha yang baik, sumber yang baik, penghasilan yang halal, dan memang tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik, fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka sedekah itu walaupun hanya sepotong kurma, Allah terima dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah kembangkan untuk orang yang bersedekah itu. Sedekahnya tadi Allah kembangkan. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithl jabal. Seperti salah seorang dari kalian merawat dan mengembangkan kudanya, maka sedekah itu juga Allah kembangkan sehingga menjadi besar sampai seperti sebuah gunung. Subhanallah. Jangan remehkan jemaah sekalian sepotong kurma. Tapi dengan syarat, min kasbin tayyib, dari penghasilan yang baik, penghasilan yang halal. Karena tidak akan naik kepada Allah kecuali yang halal. Maka hadis ini menegaskan amalan-amalan kita naik. Berarti Allah di atas. Tidak dikatakan amalan kita bergeser ke kiri dan ke kanan atau ke bawah, tapi naik ke atas. Kemudian ar-rabi yang keempat, at-tasrih bi raf'i ba'dil makhluqat ilaih. Penegasan diangkatnya sebagian makhluk menuju kepada Allah. yaitu Nabi Isa alaihi salam. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 158, barrafa'ahullahu ilaih, bahkan Allah mengangkat beliau menuju kepadanya. Kemudian di surat Ali Imran ayat 55, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan diangkat. Makanya ada hadis-hadis nanti di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan turun. Bukan muncul, tapi turun. Beliau turun dari langit, dibawa oleh para malaikat. Kemudian yang kelima, at-tasrih bitanzilil kitab minhu, penegasan diturunkannya Al-Quran dari Allah. Ini terdapat dalam banyak ayat, di antaranya surat Az-Zumar ayat pertama, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, diturunkan Al-Kitab dari Allah yang maha perkasa lagi maha hikmah. Kalau turun, tentu sudah jelas maknanya, dari atas menuju ke bawah. Kemudian yang keenam, at-tasrih bi'annahu ta'ala fis sama, penegasan bahwasanya Allah di atas langit. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat ke-16, a'amintu man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit. Kemudian dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada al-jariyah, budak perempuan, aynallah, di mana Allah? Kenapa Nabi sallallahu bertanya begitu? Karena budak ini dipukul oleh majikannya, maka Nabi SAW memerintahkan majikannya sebagai kafarah, karena dia memukul budaknya, harus dia bebaskan. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita perbudakan dalam Islam itu tidak seperti perbudakan orang-orang kafir, terutama di Eropa di zaman dahulu. Budak itu betul-betul dizalimi. Kalau dalam Islam tidak begitu. Bahkan Nabi SAW memerintahkan budak itu harus diberikan pakaian seperti yang kita pakai. Begitu pula kendaraan seperti yang kita pakai. Jadi kalau tuannya menggunakan Alphard, budaknya juga menggunakan Alphard. Lihat hadis-hadisnya sangat banyak di kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Kalau budak itu sudah muslim, kalau budak itu sudah muslim, maka dia kedudukannya sama dengan tuannya. Tuannya menggunakan pakaian seperti yang digunakan oleh budaknya. Budaknya diberikan pakaian seperti yang digunakan oleh tuannya. Makanya jemaah sekalian, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke Syam pertama sekali, karena kendaraannya cuma satu, jadi gantian sama budaknya. Subhanallah. Gantian. Kadang budaknya di bawah nuntun Umar, kadang bergantian Umar yang di bawah. Nah kebetulan pas masuk ke negeri Syam, giliran budaknya. Orang-orang pun langsung berkesimpulan, oh pasti yang di kendaraan itu adalah Khalifah Umar. Tapi para pendeta Nasrani mengatakan tidak, bukan dia. Subhanallah. Pendeta Nasrani tahu ciri-ciri sahabat Nabi SAW sudah tertera di dalam Injil. Pendeta Nasrani tahu, bukan dia. Pasti yang di bawah itu Umar. Orang-orang awam mengatakan yang di atas itu Umar. Para pendeta Nasrani mengatakan tidak, enggak mungkin dia, itu pasti yang di bawah. Karena ciri-ciri para sahabat Nabi SAW, mereka tahu. Mereka sudah baca dalam kitab Injil, Allah telah kabarkan kepada mereka. Ternyata betul, yang nuntun adalah Umar. Iya. Nah jemaah sekalian, budak perempuan ini dipukul oleh majikannya, karena emosi, budak ini punya kesalahan. Tapi tetap Nabi SAW marah. Walaupun dia salah, sampai dipukul, Nabi SAW marah besar. Dan memerintahkan untuk membebaskan dia. Tapi syarat kebebasan, dia harus sudah muslim. Inilah sebabnya Nabi SAW bertanya, di mana Allah? Untuk menguji keimanan. Dua pertanyaan. Untuk menguji keimanannya. Pertanyaan yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Dia menjawab, di atas langit. Qala man ana? Kata Nabi SAW berikutnya, siapa aku? Qalat, anta Rasulullah. Dia berkata, engkau utusan Allah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bebaskan dia karena dia seorang wanita beriman. Jadi, termasuk keimanan, mengimani Allah di atas langit berdasarkan hadis yang mulia ini. Begitu pula dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Jadi Nabi SAW menegaskan, Allah di atas langit. Dan tentu kita harus kumpulkan dalil-dalil. Kalau kita perhatikan ayat dan hadis ini, di poin yang ke-6, disebut di atas langit saja. Enggak disebut langit keberapa. Tapi kalau kita satukan semua dalil-dalil, hasilnya adalah di atas langit yang ke-7. Kita tambahkan lagi dalil-dalil yang lain, adalah di atas arsy. Arsynya di atas langit yang ke-7. Dan ini metode ahlu sunnah dalam memahami dalil. Jadi jangan ambil satu dalil saja, kemudian membuang yang lain. Tapi dikumpulkan semua dalil-dalil, lalu kita ambil kesimpulan. Dan yang paling utama adalah, kita mengambil kesimpulan seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud di atas langit adalah di atas langit yang ke-7 dan di atas arsy. Arsy berada di atas langit yang ke-7. Nabi Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Inilah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. As-sabi yang ke-7, at-tasrih biraf'il aidi ilaih. Penegasan bahwa mengangkat tangan itu tertuju kepada Allah. Maksudnya ketika kita berdoa. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun." Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu kalau seseorang mengangkat tangannya kepada Allah, kemudian dia kembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong tanpa mendapatkan apa-apa. Jadi dikatakan di sini mengangkat tangannya kepada Allah. Mengangkat kepada Allah. Mengangkat berarti ke atas. Kepada Allah berarti Allah di atas. Kemudian yang ke-8, al-isyara ilaihi hissan ilal ulu kama asyara ilaihi man huwa a'lamu bihi. Adanya isyarat kepada Allah secara panca indera, maksudnya dengan anggota tubuh kita, yaitu isyarat ke atas. Siapa yang berisyarat? Orang yang paling tahu tentang Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam riwayat Muslim, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, beliau berisyarat dengan tangannya ke langit. beliau menunjuk ke langit sambil mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Beliau tunjuk ke langit, kemudian beliau tunjuk kepada para sahabat, ya Allah saksikanlah. Jadi sampai di sini jemaah sekalian, kita dapatkan tiga bentuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan Allah di atas. Yang pertama, penetapan. Yaitu penetapan ucapan budak tadi. Hadis riwayat Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Yang kedua, ucapan. Yaitu hadis Tirmidzi tadi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Kemudian perbuatan, yaitu hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Perbuatan Nabi SAW menunjuk ke atas. Dan ada sebagian penceramah, dia mengingkari Allah di atas langit. Tapi secara fitrahnya, ketika dia berceramah, entah dia sadar atau tidak, dia mengatakan Allah yang di atas. Tangannya begini. Walaupun ceramahnya dia tidak mengimani, Allah di atas. Iya. Kemudian yang kesembilan, hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang telah sangat masyhur, orang-orang awam semua tahu, tentang peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj menghadap Allah? Ke atas, ke Sidratul Muntaha, ke atas langit yang ketujuh. Kemudian ketika Allah memberikan kewajiban salat, di hadis itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Naik turun. Ketemu Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa memberi saran, minta lagi kepada Rabbmu dikurangi lagi salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik lagi. Begitu kan bolak-balik berapa kali? Sampai akhirnya menjadi 5 waktu salat. Semua orang tahu, semua orang awam tahu. Anehnya mereka rayakan perayaan Isra Mi'raj yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengingkari Allah di atas arsy. Kan aneh. Mereka merayakan perayaan Isra Mi'raj memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, diangkat oleh malaikat Jibril sampai ke atas langit yang ketujuh, tapi mereka mengingkari Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Iya. Yang ke-10, ini yang terakhir. Allah mengabarkan kepada kita pendustaan Fir'aun kepada Musa alaihi salam, yang telah mengabarkan kepada Fir'aun Allah di atas langit yang mengutusnya. Nah, Fir'aun enggak percaya. Makanya Fir'aun minta dibuatkan tangga mau naik ke langit, pingin lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ghafir mulai ayat ke-36, wa qala fir'aunu ya hamam nubnili sarhan la'alli ablugul asbab. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkan untukku sebuah bangunan besar yang tinggi, agar aku bisa menaiki pintu-pintu. Asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat sesembahannya Musa, Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, karena sesungguhnya aku mengira dia berdusta. Jemaah sekalian, sekilas kalau kita dengar ayat ini, apakah ayat ini menunjukkan Fir'aun mengimani Allah di atas langit atau mendustakan? Mendustakan. Subhanallah. Ada saudara-saudara kita yang mengklaim mereka aswaja, malah dibalik pemahaman ayat ini. Mereka bilang akidah ahlus sunnah, akidah salafi, akidah wahabi seperti akidah Fir'aun, percaya Allah di atas langit. Padahal ayat ini menunjukkan Fir'aun gak percaya. Jadi akidah mereka yang sama dengan Fir'aun. akidah mereka yang sama dengan Fir'aun. Dan kesimpulan ini pula yang dipahami oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau. Dan di sini juga dinukil kalimat mirip seperti ucapan Ibnu Jarir At-Tabari, tapi Syekh tidak menyebutkan ucapan beliau. Syekh berkata, "Ai inni la'adhunnu Musa kadziban fi ma akhbara bihi min anna Allah fis sama." Maksud ayat ini, Fir'aun berkata, "Aku mengira Musa itu dusta yang mengabarkan bahwa Allah di atas langit." Jadi Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihissalam yang mengabarkan kepadanya Allah di atas langit yang mengutus beliau. Maka kata Syekh, "Faman nafa'ulu wallahi fa fihi syibhun min Fir'aun." Maka siapa yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit, di atas arsy, di atas seluruh makhluk, maka dia menyerupai Fir'aun. Dia yang menyerupai Fir'aun. Fir'aun mendustakan, tidak mau mengimani Allah di atas. وَمَنْ أَثْبَتَ أُلُوَ اللَّهِ فَهُوَ عَلَى نَهْجِ مُوسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَنَهْجِ جَمِئِ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُمْ. Maka siapa yang menetapkan akidah Allah di atas, dia berada di atas manhaj Nabi Musa alaihi salam dan manhaj seluruh para nabi alaihim salawatullahi wasalamuhum. Jadi ini akidah seluruh para nabi dan rasul, bukan sekedar ijma ulama. Ijma seluruh para nabi dan rasul alaihim salatu wasalam. Inilah jemaah sekalian 10 yang menegaskan Allah di atas, yang terkandung dalam nama Allah Al-Ali. Kemudian Syekh menyebutkan juga kesepakatan ulama, ulama-ulama salaf yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada yang mengingkari keilmuan mereka. Dinukil oleh Abu Nasr As-Sijzi dalam kitab beliau Al-Ibanah. Wa a'immatuna ka Sufyan Ats-Tsauri, dan para imam kita seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Abdullah bin Al-Mubarak, Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahoya, muttafiquna ala anna Allah bidzatihi fawqal arsy. Seluruhnya sepakat bahwasanya Allah dengan zatnya di atas arsy. Wa anna ilmahu bi kulli makan, dan bahwasanya ilmu Allah di setiap tempat. Jadi walaupun Allah di atas, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi yang dimaksud Allah bersama kita adalah bersama dengan ilmunya. Allah mengawasi kita, bisa juga bersama dengan pertolongannya. Sebagaimana juga ini akidah Imam Abu Hanifah, disebutkan dalam Al-Asma wa Sifat Al-Baihaqi halaman 429. Ketika ditanyakan, ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Inna Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama' dunal ard." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla di atas langit bukan di bumi. Faqala lahu rajulun, maka ada seseorang bertanya kepada beliau, "Ara'aita qaulallahi ta'ala wa huwa ma'akum?" Lalu bagaimana pendapatmu dengan firman Allah, dia selalu bersama kalian? Surat Al-Hadid ayat ke-4. Allah bersama kalian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka kata Abu Hanifah, huwa kama taktubu lirrajul inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Ayat tersebut sama seperti engkau menulis surat kepada temanmu dan engkau katakan dalam surat itu, aku selalu bersamamu. Padahal dia tulis surat dari jauh. Iya. Karena kata bersama itu tidak selalu bermakna menyatu. Sama dengan kita katakan, dimanapun kita berjalan, bulan selalu bersama kita. Padahal bulannya di atas. Jadi makna bersama bukan selalu menyatu. Engkau selalu di hatiku. Apakah dimasuk dalam hatinya? Tidak kan? Jadi bersama tidak harus bermakna menyatu. Ini juga akidah Imam Malik. Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid juz ke-7 halaman 13 berkata Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini juga akidah Imam Asy-Syafi'i. Imam Az-Zahabi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Ulu halaman 120 menukil dari Imam Syafi'i, al-qawlu fis sunnah, pendapat yang berdasarkan sunnah, allati ana alaiha, dan itulah yang aku ikuti, wa ra'aitu ashabana alaiha, dan aku juga melihat guru-guru kami, para imam ahli hadis mengikutinya. Ahlul hadis alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum, yaitu ahli hadis yang aku mengambil ilmu dari mereka, yang aku lihat mereka dan aku mengambil ilmu dari mereka, mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima, seperti Sufyan, Malik dan selain mereka berdua. Apa akidah mereka? Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengakui, mengimani la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi, dan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya di langitnya. Inilah akidah Imam Syafi'i. Jadi ini akidah imam yang empat dan kesepakatan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahkan kesepakatan seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Namun sangat disayangkan jamaah sekalian, sebagian kaum muslimin tidak mau mengikuti akidah ini. Mereka tidak mengimani Allah di atas. Dan bahkan sebagian kaum muslimin itu, mereka mencela kalau kita menyerukan, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksud mereka, harus bermazhab. Harus bermazhab. Jadi mereka marah-marah kepada orang yang mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maunya mereka, ayo kita kembali kepada mazhab. Apakah itu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki? Tapi ternyata dalam urusan akidah, urusan yang lebih penting, dalam keimanan, mereka tinggalkan semua pendapat imam mazhab. Mereka tinggalkan pendapatnya Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab yang lain. Beralih kepada pendapatnya Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari seorang ulama. Tapi dibandingkan imam-imam mazhab, beliau belum ada apa-apanya. Dibandingkan ilmu Imam Syafi'i, beliau masih jauh. Mereka tinggalkan Imam Syafi'i, mereka ikuti Abul Hasan al-Ash'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Maka akidah mereka dinisbatkan kepada dua orang ini. Dua tokoh ini. Ash'ariyah dan Maturidiyah. Dan mereka klaim itulah Ahlus Sunnah. Padahal imam-imam yang lebih dulu lahir daripada dua tokoh ini, akidahnya berbeda dengan dua tokoh ini. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan bukan hanya dalam masalah akidah, terkadang dalam masalah fikih pun, kesepakatan empat imam mazhab mereka tolak. Karena enggak sesuai dengan pendapat kebanyakan orang. Contohnya adalah, imam empat mazhab sepakat haramnya musik. Mereka yang suka mencela umat Islam yang tidak mengikuti mazhab, menurut mereka, menurut sangkaan mereka, kalau kita mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti enggak ikut mazhab. Itu pun pemahaman yang salah. Enggak seperti itu maknanya. Tetap kita membaca, mempelajari pendapat-pendapat imam mazhab untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi ini salah kaprah ya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sama sekali tidak bermakna kita mengabaikan atau tidak lagi mempelajari pendapat para ulama. Justru untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kita baca, kita pelajari pendapat para ulama, termasuk empat imam mazhab. Jadi itu makna kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan setiap orang merasa berhak baca ayat, baca hadis sendiri, lalu dia pahami sendiri. Tidak, bukan itu maknanya. Tapi tetap kembali kepada penjelasan-penjelasan para ulama. Nah, ketika para ulama ini berbeda pendapat, disitulah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara hakiki. Kita lihat mana pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. ketika ulama kita dapati berbeda pendapat. Iya. Nah, yang kita perlu ingatkan di sini, mereka bilang tidak boleh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, harus kembali kepada mazhab-mazhab. Tapi mereka sendiri ketika pendapatnya bertentangan dengan pendapat orang banyak atau pendapat yang sudah terkenal lebih dulu, mereka takut menyelisihi, lalu mereka tinggalkan pendapat seluruh imam mazhab. Contohnya akan haramnya musik. Iya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik, jemaah sekalian, kita masuk berikutnya. Nama Allah Azza wa Jalla Al-Kabir dan Al-Azim. Al-Kabir maknanya yang maha besar, Al-Azim maknanya adalah yang maha agung. Al-Kabir yang maha besar, Al-Azim yang maha agung. Inilah dua nama Allah yang maha mulia, Al-Kabir dan Al-Azim. Disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Luqman ayat ke-30. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jamaah sekalian, ini juga mirip dengan surat Al-Hajj ayat ke-62. Lafaznya hampir mirip. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, yang mereka sembah selain Dia adalah batil. Batil artinya salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Sering disebutkan antara Al-Ali dan Al-Kabir, maha tinggi dan maha besar. Makanya Syekh menyebutkan berurutan. Setelah sebelumnya nama Allah Al-Ali, maka yang sekarang adalah Al-Kabir. Dan jemaah sekalian, dalam ayat ini kita bisa memetik pelajaran penting, yaitu buah keimanan terhadap Allah Al-Ali yang maha tinggi dan Al-Kabir yang maha besar. Buah keimanannya adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Dialah Allah yang hak, yang benar, yang pantas disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan bahwasanya yang mereka sembah selain Dia adalah batil, tidak benar, salah. Jadi ayat ini menegaskan dua perkara penting. Yang pertama, penegasan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia atau dianggap Tuhan selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Atau bahasa syariatnya adalah kufur dan syirik. Kemudian yang kedua, Allah jelaskan mengapa hanya Allah yang berhak disembah dan semuanya tidak berhak disembah selain Dia. Karena Dialah Al-Ali yang maha tinggi dan Al-Kabir yang maha besar. Berarti semua selain Dia itu rendah dan kecil, enggak pantas disembah. Dan jemaah sekalian, kalau kita pahami dua nama ini dengan baik, Al-Ali dan Al-Kabir, maka kita pun paham mengapa orang yang berbuat syirik itu benar-benar Allah murka. Karena orang yang berbuat syirik menghina Allah. Dan ini adalah penjelasan logis mengapa kita umat Islam diajarkan dalam syariat yang mulia ini harus membenci orang musyrik. Orang-orang yang gak pernah belajar agama, dia sudah hafal berbagai macam ilmu, dia sudah pelajari berbagai macam ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, macam-macam. Tapi dia gak belajar ilmu agama. Makanya enggak masuk di akal dia. Kalau ada ajaran Islam, membenci orang kafir. Dan mereka menentang ajaran Islam yang mulia ini. Oleh karena itu, kalau kita paham dua nama ini, maka kita pun paham mengapa kita harus benci orang kafir. Karena orang kafir menghina Allah, orang musyrik menghina Allah. Dan ini logis. Penjelasan logisnya seperti apa? Kalau ada orang yang menghina orang tua kita, masuk akal enggak kalau kita marah? Tentu masuk akal, kita akan marah besar. Enggak mungkin kita enggak marah. Itu fitrah manusia. Enggak mungkin anak tidak marah ketika orang tuanya dihina, dilecehkan. Dan umat Islam seluruhnya sepakat, kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, umat Islam akan marah besar. Tidak ada yang berbeda pendapat. Tukang maksiatnya sekalipun pasti marah besar kalau Nabi Muhammad SAW dihina. Nah, jemaah sekalian, tentu lebih pantas kita marah ketika Allah dihina. Lebih pantas kita marah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya orang musyrik menghina Allah? Di mana sisi penghinaannya? Ketika dia menyamakan Allah dengan makhluk. Syirik itu kan artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada makhluk. Berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah penghinaan. Kenapa penghinaan? Karena Allah maha tinggi lagi maha besar. Disamakan dengan makhluk yang rendah dan kecil, itu kan penghinaan namanya. Itu penghinaan. Allah yang maha tinggi, maha besar, maha agung, maha mulia, disamakan dengan makhluk yang hina, yang rendah, yang kecil. Itu penghinaan. Inilah jemaah sekalian, dua hal kita pahami. Yang pertama, mengapa dosa syirik adalah dosa terbesar? Karena di situ mengandung penghinaan kepada Allah. Yang kedua, mengapa umat Islam harus membenci orang musyrik? Karena mereka menghina dan melecehkan Allah. Jadi, ini jemaah sekalian, buah keimanan terhadap nama Allah Al-Ali dan Al-Kabir, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ayat yang lainnya, fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Maka hukum itu hanya milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Ghafir ayat ke-12. Perhatikan jemaah sekalian. Hukum hanya milik Allah. Kenapa? Hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka bodoh kita kalau kita bikin hukum-hukum sendiri yang bertentangan dengan syariat Allah. Apalagi hukum peninggalan penjajah. Ini mental manusia yang paling rendah. Ratusan tahun dijajah, penjajahnya pulang, hukum-hukum mereka dilestarikan. Itu mental manusia yang paling rendah, yang paling memalukan sebenarnya. Tapi hari ini, orang yang pintar dengan hukum-hukum itu malah dimuliakan. Subhanallah. Itu hukum-hukum yang rendah. Semua hukum yang bertentangan dengan syariat itu rendah. Terserah mereka mau namakan itu hukum internasional, hukum negara, hukum adat, sama saja. Itu adalah hukum-hukum yang rendah ketika dia bertentangan dengan hukum Allah. Karena hukum Allah adalah hukum yang datang dari Al-Ali Al-Kabir, yang maha tinggi lagi maha besar. Adapun penetapan nama Allah Al-Azim, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 255. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Azim, yang maha agung. Begitu pula surat Al-Haqqah ayat 52. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah nama Rabbmu Al-Azim, yang maha agung. Jadi inilah jemaah sekalian dalil-dalil dalam Al-Quran, penetapan nama Allah Al-Kabir, yang maha besar, dan Al-Azim, yang maha mulia atau maha agung. Ya. Jemaah sekalian, dan inilah hikmahnya atau inilah sebabnya mengapa Allah membenci orang yang sombong atau orang yang pingin selalu dimuliakan oleh orang, orang yang senang dipuji, orang yang senang diagungkan, itu Allah benci. Karena kebesaran dan keagungan itu hanya milik Allah. Kita makhluk ini rendah, hina. Kalau kita punya kelebihan, kan itu datangnya dari Allah. Allah yang pantas dipuji. Oleh karena itu, sifat ujub, bangga diri. Begitu pula al-kibir, sombong. Dan juga riya, ingin dipuji. Semua itu adalah sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Allah yang pantas mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya. Hanya Allah yang pantas dipuji. Dan dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-kibriya ridai wal 'azamah izari." Kebesaran itu adalah selendangku. Dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Barang siapa mencoba menyaingi aku dalam salah satu dari keduanya, kebesaran dan keagungan, maka aku campakkan dia ke neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tsalatsun muhlikat," tiga perkara yang membinasakan, di antaranya adalah ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya. Dan Nabi SAW mencela orang yang bersifat sombong. Beliau menegaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Begitu pula dalil-dalil yang mencela riya itu sangat banyak. Maka tidak ada yang pantas diagungkan, dibesarkan, dan dipuji selain Allah Azza wa Jalla, karena dialah Al-Kabir dan Al-Azim, yang maha besar serta maha agung. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan, pada akhirnya kita mendapatkan dua pelajaran penting. Yang pertama, kita meyakini semua sifat-sifat Allah, semuanya, tanpa terkecuali, adalah sifat-sifat yang maha agung, maha besar, maha terpuji. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pun paham, yang pantas diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, dan dipuji, hanya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin. Dan ini juga kata Syekh rahasianya, mengapa dalam banyak ibadah kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Dalam solat kita, kemudian takbir Idul Fitri, takbir Idul Adha, kita dianjurkan untuk banyak bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena hakikat ibadah itu adalah pengagungan kepada Allah. Dan penghinaan diri kita di hadapannya disertai cinta kepadanya. Inilah hakikat ibadah. Pengagungan kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, serta menghinakan diri kita di hadapannya, disertai dengan cinta kepadanya. Inilah jemaah sekalian, hakikat ibadah. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah. Belakangan ini saya sedang berselisih paham dengan suami mengenai kajian salaf dengan kajian keluar di keluarga besar suami yang menyelisihi kajian salaf. Akhirnya belakangan ini saya tidak pernah izin ke suami kalau mau kajian. Dan suami bilang ilmu dan pahala istri akan sia-sia jika istri tidak izin dengan suami dan jika suami tidak ridho. Dia juga dengar itu dari Ustadz Sunnah dan ada dalilnya, tapi dia tidak tunjukkan ke saya dan saya pun belum pernah dengar. Apakah benar demikian? Menuntut secara umum, menuntut ilmu agama adalah termasuk kewajiban, termasuk kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang suami tidak berhak melarang istri untuk melakukan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diridhoi atau tidak, itu adalah pertama, nomor satu harus bersesuaian dengan keridhaan Allah, yaitu bersesuaian dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah. Iya. Namun memang seharusnya minta izin, apa susahnya minta izin? Ya. Minta izin saja kepada suami mau keluar. Harus minta izin, tetap harus minta izin. Ya. Kita disyariatkan untuk mengingkari orang kafir. Apakah kita tidak boleh berteman akrab dengan orang kafir? Hanya sebatas bermuamalah gimana? Bermuamalah dalam hal duniawi dengan orang kafir boleh, seperti jual beli tidak masalah, tapi tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman dekat. Menjadikan mereka sebagai teman dekat itu berarti menjadikan mereka sebagai wali, dan itu telah dilarang keras di dalam Al-Quran. Ancamannya keras sekali, surat Al-Maidah ayat ke-51, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali maka dia bagian dari mereka. Jadi tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali. Wali itu mencakup teman dekat, orang kepercayaan, atau orang yang kita percayakan kepadanya rahasia-rahasia kita, atau kita curhat kepadanya, atau kita angkat dia menjadi pejabat. atau menjadi pemimpin kaum muslimin. Itu semua bermakna wali, maka semuanya tidak boleh. Apakah hasil dari bank riba disalurkan ke fakir miskin dibolehkan dan mendapatkan pahala? Boleh dan tidak berpahala, karena itu bukan sedekah. Maksud saya bukan pahala sedekah, tapi mungkin dapat pahala berlepas diri dari harta haram. Pahalanya di situ, kita berlepas diri dari harta haram. Jadi itu bukan sedekah, kita gak dapat pahala sedekah, karena sedekah itu harus dari harta yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Tadi dikatakan Allah hanya menerima yang halal. Apakah apa dalilnya dari Al-Qur'an, surat dan ayat berapa? Tadi yang kita bahas bukan dari Al-Qur'an tapi hadis Nabi SAW. Termasuk hadis yang baru saya bacakan tadi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Adapun yang kita bahas tadi, ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Itu surat Fatir ayat ke-10. Kepadanya lah naik kalimat yang baik dan amal soleh dia angkat. Nah itu bisa dipahami sebaliknya. Berarti kalau tidak baik ya gak naik, gak diterima oleh Allah. Kalau bukan amal soleh, kalau bukan amal baik, kalau bukan harta baik, gak diterima oleh Allah. Kan Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Iya. Oleh karena itu, amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, karena itu bukan amal baik, maka tidak diterima. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana menjelaskan tentang tangan Allah dua-duanya adalah kanan? Maksudnya dua-duanya mulia, bukan dua-duanya kanan. Maknanya dua-duanya mulia. Jadi hadis tentang dua tangan Allah adalah kanan, maknanya adalah mulia. Dan tangan Allah ada dua, satu kanan, satunya kiri. Dijelaskan dalam riwayat Muslim. Kenapa Nabi SAW mengatakan kedua tangan Allah kanan, maksudnya mulia? Supaya kita tidak mengira tangan Allah yang kanan lebih kuat daripada yang kiri. Seperti kita, tangan kanan lebih kuat, lebih mulia daripada yang kiri. Maka tangan Allah kedua-duanya tangan yang mulia. Karena makna kanan dalam bahasa Arab, yamin, makna yamin itu bisa bermakna mulia atau barokah. Jadi dua tangan Allah mulia, penuh berkah. Jadi ini bukan penakwilan sebenarnya, tapi dalam bahasa Arab, ketika Nabi SAW mengatakan kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah yamin. Yamin itu dalam bahasa Arab bisa berarti kanan, bisa juga berarti mulia. Nah, dalam hadis ini maknanya bukan kanan, tapi maknanya adalah mulia. Jadi salah terjemahan kalau ada yang menerjemahkan kanan. Karena terjemahan yamin itu bukan sekedar bermakna tangan, tapi bisa bermakna mulia. Dan dalam hadis ini maksudnya mulia. Karena kalau diterjemahkan kanan, jadi bertentangan dengan hadis lain yang Nabi SAW mengatakan biyadihi al-ukhra, dengan tangannya yang lain. Dalam riwayat yang lain dengan tangan kirinya. Ya, jadi enggak mungkin dua hadis ini bertentangan. Ya. Jadi ini bukan penakwilan sebenarnya, tapi memang maknanya begitu. Makna aslinya, al-yamin bisa bermakna kanan bisa juga bermakna mulia atau penuh berkah. Iya. Wallahu a'lam. Walhamdulillah sudah dijawab semuanya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.